Ali. Ali aku dia seksi kilau bikin bali. Pas lagi cuma di dia uliku memilih. Jadi ije bulan jatun bara kalian.